إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد تم lanjutkan membaca keterangan Al-Imam As-Sa'di rahimahullah pada hadis yang ke-15, hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, di mana pada hadis disebutkan ya, ini disebutkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tapi secara riwayah hadis ini lemah, yakni anzilun nas manazilahum, ya, posisikan manusia sesuai dengan posisi yang semestinya untuk mereka. Ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Tapi secara makna, ya, kandungan hadis ini benar, ya, karena secara sanad ini bukan dari sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita melanjutkan. Qala al-Imam As-Sa'di rahimahullah, wa min dzalika amru as-sighari bil khair. Ya, di antara bentuk-bentuk memposisikan manusia sesuai dengan kedudukannya semestinya adalah perintah kepada anak-anak kecil untuk berbuat perkara-perkara kebaikan. Wa nahyuhum 'anil syarr, dan larangan terhadap mereka dari perkara-perkara jelek. Birrifqi wattarghibi, ya, dengan kelembutan, ya, memerintah demikian pula melarang, ini pada asalnya dengan kelembutan. Wattarghib, demikian juga dengan adanya targhib. Targhib ini yakni dorongan, dorongan dengan memberikan kabar gembira, ya, bagi yang menjalankan perintah ataupun yang meninggalkan larangan. Terkait dengan perintah demikian pula larangan terhadap anak-anak, dari sini menunjukkan kepada kita bahwa, ya, merupakan bagian dari tarbiyah adalah upaya untuk memperhatikan anak-anak kita, ya, sejak apa yang disalahkan oleh mereka, ya, para ulama, ya, nu'umati adfarihim, sejak tumbuhnya kuku-kuku mereka. Ini dari sejak dini, ya, anak dibiasakan untuk melakukan hal-hal yang baik, ya, dalam bentuk ajakan ataupun perintah. Demikian juga, ya, meninggalkan hal-hal yang jelek. Ya. Kenapa demikian? Padahal mereka belum terkena perintah dan larangan, ya, karena akan ditulis terkait dengan perbuatan-perbuatan dosa, dan demikian pula yang diwajibkan terkait dengan perkara-perkara kebaikan ketika mereka balik. Tapi kenapa? Terkait dengan kebiasaan untuk menjalankan perintah-perintah syariat ataupun meninggalkan larangan-larangan dari syariat ini senantiasa dibiasakan dari sejak kecil. Tujuannya agar ketika mereka sampai pada usia, ya, ditetapkannya, diwajibkannya perintah, ya, kepada mereka terkena beban syariat itu dalam keadaan sudah terbiasa dengan kebaikan, sehingga menjalankan perintah ini menjadi sesuatu yang mudah, demikian pula meninggalkan larangan. Oleh karenanya mereka yang, ya, punya prinsip, ya, pembiaran terhadap anak-anak dengan alasan mereka masih kecil, ya, kasihan dan semisalnya, ya, maka akan dapat dikesulitan ketika anak-anak mereka, ya, memasuki usia dewasa. Baik. Kata beliau selanjutnya, atau sebelumnya, dan kita bisa melihat hal yang semisal ini pada sesuatu yang sifatnya keseharian kita. Ya, sebagai contoh misalnya, mungkin di antara kita ada yang tadi belajar bela diri, ya. Belajar bela diri ini kan kalau belajarnya sudah, apalagi sudah usia 40-an, ya, itu kan tidak luas gerakannya, ya. Beda dengan yang dari sejak kecil dilatih, ya. Kenapa? Karena fisik kita butuh latihan. Ya. Nah, demikian juga terkait dengan pelajaran yang ya, membutuhkan baik, ya, kelincahan lisan seperti ya, belajar tajwid, ya. Akan sangat terlihat dari bacaan seorang yang belajar membaca Al-Quran dari kecil dengan belajar sesudah dewasa. Kenapa? Karena lisan yang terlatih sejak kecil, ya, dia akan terbiasa melafadzkan ya, huruf-huruf Arab secara tepat. Beda halnya dengan mereka yang belajar apalagi sesudah usia tuanya. Ya, ini semua sebagai gambaran kepada kita bahwa seseorang yang terbiasa dengan sesuatu, ya, dia akan terbawa sesuatu tadi hingga dewasa bahkan tuanya. Ya, seseorang yang terbiasa dengan kebaikan meninggalkan hal yang jelek, ya, ini akan membawa pengaruh yang besar, ya, di saat dia masuki usia dewasa bahkan di akhir dari kehidupannya. Ya, Al-Imam Ibnul Jauzi, ya, rahimahullah, menggambarkan tentang hal yang demikian, bagaimana seorang bisa dengan mudah meraih husnul khatimah, dan sebaliknya, ya, orang yang lain Allah Subhanahu wa taala celakakan, ya, karena sebab perbuatan dia menutup kehidupannya, ya, dengan suul khatimah. Itu semua sangat berpengaruh dari kondisi-kondisi yang dia lewati, ya, dalam fase-fase kehidupannya. Kembali ke sini, ya, termasuk di antara memposisikan manusia sebagaimana yang semestinya, perhatian terhadap anak-anak kecil untuk mereka yang diperintahkan dengan kebaikan dan dilarang dari perkara-perkara yang jelek meskipun mereka belum terkena beban syariat. Kemudian wabadlu ma yunasibu minad dunya litanshitihim wa tawjihihim ilal khairi. Berusaha untuk memberi kepada mereka sesuatu yang pantas dari hal-hal yang sifatnya duniawiyah. Maksudnya pemberian hadiah begitu. Apa tujuannya litanshitihim wa tawjihihim ilal khair? Untuk memberi semangat kepada mereka serta untuk memberikan bimbingan kepada mereka dalam ya, perkara-perkara kebaikan. Ya. Jadi ini termasuk di antara bentuk tarbiyah yang diberikan terkadang ya, sesuatu dari perkara-perkara dunia ketika yakni mereka meraih kebaikan-kebaikan ataupun ketika hendak memberikan kepada mereka yakni sebuah perintah kebaikan. Misalnya ini siapa yang mau bantu ya. Misalnya beresin rumah ya ketika masa-masa liburan seperti itu. Nanti ya Abi sama Umi siapkan hadiah ya seperti itu. Nah, hal yang semisal ini termasuk di antara bentuk tarbiyah. Ya, dan tentunya dalam ini sikap pertengahan, ya, dari sisi jangan terlalu sering, karena menjadikan hadiah tersebut tidak bernilai ketika terlalu sering. Jangan pula tidak sama sekali, ya, sehingga ya anak-anak kita melihat apa istilahnya, tidak ada faktor penyemangat di dalam melakukan hal-hal yang baik. Kemudian juga dari sisi hadiah, ya. Dalam hal ini diperhatikan kepada keadaan dan usia mereka. Ya, sebagai contoh misalnya dalam hal yang mungkin kaitannya dengan hadiah-hadiah yang sifatnya kebutuhan alat-alat belajar mereka. Ya, ini disesuaikan tentunya dengan apa yang ada pada mereka, yakni dari sisi usia ataupun kebutuhannya. Ya, contoh konkret misalnya dalam hal ini, ada buku-buku yang bagi yakni buku tulis bagi orang-orang dewasa itu cocok, bagi anak-anak tidak. Contoh yang bisa dibongkar pasang itu, ya, itu buat anak-anak nanti tidak manfaat, ya, karena mungkin akan dibongkar terus diambil, dibuat, ya, kapal-kapalan dan semisalnya. Ini sehingga disesuaikan karena ini dari sisi manfaat yang akan bisa terwujud pada anak-anak kita. Kemudian wajtina bil unufi al-qawli wal-fi'li juga, ya, termasuk dari bentuk perhatian terhadap anak-anak dalam mentarbiyah, menjauhi sikap kasar al-unuf, yakni kasar, baik dalam bentuk ucapan, ucapan-ucapan yang kasar, dan demikian pula perbuatan. Karena pada dasarnya, ya, di dalam memberikan tarbiyah ada dengan kelembutan, ya, dengan kelembutan. Adapun, ya, pada kondisi-kondisi yang tertentu saja yang menuntut untuk adanya sikap tegas, ya, ini pun tetap, ya, dijauhi adanya sesuatu yang merupakan kekasaran, karena beda antara tegas dengan kasar, ya. Ya, sebagai contoh misalnya kita, ya, di dalam menyampaikan sesuatu yang tegas, ya, itu tidak mesti dengan suara yang keras, kan, seperti itu. Ya, sebagai contoh misalnya anak minta HP, ya, ya, padahal, ya, masih usia belajar, ya, kita katakan tidak, sebelum, ya, selesai, ya, jenjang belajarmu, ya, Abi sama Umi tidak akan memberikan itu. Demikian juga tidak memberi izin untuk memiliki itu, karena mungkin bisa saja, ya, biasanya tidak dibelikan orang tuanya tapi mbahnya yang memberikan, ya. Dan sebagian orang terkadang beralasan, oh, itu enggak, saya bukan saya memberikan untuk mbahnya. Kemudian akhirnya, ya, si anak bergelut dengan benda yang semisal itu. Jadi dijauhi, ya, sikap al-unuf, sikap kasar dalam ucapan ataupun perbuatan. Walihada qala sallallahu alaihi wasallam, oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda terkait dengan bagaimana, ya, memposisikan anak-anak kita, ya, sesuai dengan posisi yang semestinya. Muru auladakum bis-salati bis-sab'i sinin fadribuhum 'alayha li-ashrin. Perintahkan, ya, kepada anak-anak kalian. Ini perintah kepada para wali. Perintahkan kepada anak-anak kalian untuk melaksanakan salat, ya, ketika mereka berusia 7 tahun. Dan tentunya perintah salat ketika mereka mencapai usia 7 tahun, hitungan hijriyah, ya, hitungan hijriyah. Ya, ini telah didahului kepada, ya, ya, mereka, yakni anak-anak kita, pendidikan yang terkait dengan perintah ini, ya, perintah sholat sudah diajari terkait dengan bagaimana cara wudu, ya, kemudian sudah diajari terkait dengan bacaan-bacaan sholat, sehingga ketika mencapai usia ini, ya, mereka, ya, sudah bisa melaksanakan ibadah tadi, ya, dengan baik. Jadi bukan ketika usia 7 tahun itu baru disuruh sholat dalam keadaan belum diajari apa-apa. Tidak demikian. Ya. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahwa, ya, dengan demikian pendidikan terhadap anak itu diberikan kepada mereka walaupun belum usia 7 tahun. Ya. Jadi bukan dari hadis ini, sebagaimana dipahami oleh sebagian orang bahwa tidak boleh memberikan pelajaran baca tulis, hitung kepada anak-anak sebelum usia 7 tahun. Ya, apalagi diberikan alasan bahwa urusan sholat saja disuruhnya usia 7 tahun, apalagi urusan baca tulis, katanya. Ya, gimana mereka ya bisa salat dengan benar pada usia 7 tahun kalau sebelumnya tidak diberikan pendidikan? Kemudian wadribuhum 'alaiha li ashrin. Kemudian ya, kata Nabi kepada para wali, wadribuhum 'alaiha, dan pukullah mereka ya atas perkara salat ini, yakni ketika enggan untuk salat ya padahal usia mereka sudah 10 tahun. Dan pukulan yang dimaksud tentu dalam hal ini pukulan yang sifatnya didikan ya, darbu ta'dib ya, pukulan yang tujuannya untuk mendidik, bukan pukulan yang melukai ya, bukan pula apalagi mencacati, karena tujuannya dalam hal ini untuk menyadarkan mereka tentang pentingnya urusan salat ini. Termasuk dalam hal ini ya, hendaklah menjauhi memukul wajah. Demikian juga memukul daerah-daerah yang rawan. Ya, cari dari tubuh atau fisik si anak itu yang paling aman, ya, paling banyak dagingnya. Ya, seperti itu. Dan pukulan sekali lagi bukan untuk menyakiti, ya. Tapi ini sebagai bentuk pelajaran terhadap mereka. Misalnya ya, daerah pantat itu yang paling aman ya. Ya, karena mungkin sarafnya juga paling sedikit kan itu. Ya, dagingnya paling tebal. Ini. Ya, demikian pada dasarnya terkait dengan pukulan-pukulan yang diizinkan dalam syariat, ya, ini tujuannya untuk mendidik, bukan untuk mencacati atau melukai ya, pihak yang dipukul. Termasuk dalam hal ini ketika ya, seorang wanita atau seorang istri ya, sampai pada tingkatan nusus, yakni berupaya untuk ya, mengambil posisi ya, ingin mengalahkan ya, suami, ingin menguasai suami. Maka ketika tidak mempan untuk diberikan nasihat, ya, diizinkan oleh syariat untuk diberikan ya, pelajaran kepadanya dengan dipukul, tetapi dengan aturan yang sebagaimana ya, telah disebutkan, tidak melukai, tujuannya untuk memberikan pendidikan kepada mereka. Berikutnya, wakadzalika salaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'al mu'allafati kulubuhum minal ata'i ad-dunyawi al-kithir ma yahsulu bihi at-ta'lifu wa yatarattabu alayhi minal masalih wa lam yaf'al dhalika ma'a man huwa ma'rufun bil iman as-sadiq tanzilan lin-nas manazilahum. Demikian pula berikutnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam interaksi muamalah beliau dengan pihak-pihak yang diupayakan didekatkan hati mereka yakni kepada Islam ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam menempuh upaya dengan memberikan kepada mereka pemberian yang sifatnya duniawiyah yang lebih, yang dengan itu akan terwujud taklif, yakni kedekatan hati kepada Islam. Wa yatarattabu alaihi minal masalih, dan dengan dekatnya kepada Islam ini akan ya, berefek kepada kemaslahatan-kemaslahatan yang bisa dicapai. Wa lam yaf'al dhalik, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menempuh yang demikian, jadi memberikan harta ya dalam jumlah ya yang banyak kepada man huwa ma'rufun bil imanish shadiq, orang yang dikenal diketahui ya dengan keimanannya yang jujur ya, yang kokoh, yang mereka ya tidak akan terpengaruh dengan ya, sifatnya pemberian-pemberian duniawiyah. Nah, diberi tidak diberi tidak masalah kan seperti itu. Ini pada mereka tanzilan linnas manazilahum. Ya. Semua ini sebagai suatu bentuk upaya memposisikan manusia sesuai dengan keadaan mereka. Oleh karena itu disebutkan pada Sahih Al-Bukhari. Baik. Beberapa riwayat ketika Nabi SAW memberi pada sebagian sahabatnya dan tidak memberi kepada sebagian yang lain. Ya. Sampai ya, sebagian sahabat mengatakan, ya Rasulullah, bukankah dia orang yang beriman? Kenapa kau tidak diberi? Ya. Maka Nabi SAW memberikan sisi alasan yang dengan itu sahabat tadi menjadi paham bahwa tujuan Nabi SAW memberikan kepada sebagian yang lain, ya, tidak pada yang lainnya, dikarenakan terkait dengan keimanan yang seseorang yang memiliki keimanan yang kuat tidak terpengaruh dengan diberi atau tidak diberi. Kemudian terkait dengan al-mu'allafatu, ya, kulubuhum, orang-orang yang diupayakan didekatkan hatinya, ya, ini meliputi mereka yang dalam keadaan sudah berislam, ya, orang-orang yang baru masuk Islam, ya, yang ma'ruf dikenal dalam bahasa kita juga dengan mu'allaf. Baik. Di mana sisi pemberian dunyawiyah kepada mereka tujuannya untuk kemaslahatan orang-orang ini. Ya, sehingga dengan masuk ke dalam Islam kemudian mendapatkan kemudahan-kemudahan dari sisi dunyawiyah akan semakin kokoh, tegar di dalam keislamannya. Ini golongan mu'allafah yang pertama, yang terkait ya pemberian dunia itu untuk kemaslahatan mereka. Kemudian yang kedua, orang-orang yang statusnya kafir. Ya, dan memiliki pengaruh yang besar ya di tengah orang-orang kufar. Artinya orang yang menjadi tokoh didengar, ya. Ya. Maka tujuan pemberian harta kepada mereka, pihak-pihak yang seperti ini, agar ya hatinya menjadi lembut, ya, sehingga tidak melakukan tindakan-tindakan yang merugikan kaum muslimin. Jadi pemberian harta ya pada golongan yang kedua dari al-mu'allafah, ya, tujuannya untuk kemaslahatan kaum muslimin, ya. Meskipun mereka sebenarnya dalam keadaan masih kafir, ya. Masih kafir, tujuannya diberi dunia supaya tidak memberikan ya instruksi-instruksi yang akan memudaratkan terhadap kaum muslim. Yang seperti itu juga masuk dalam cakupan mu'allafah. Ya. Adapun orang kafir yang mereka ya tidak memiliki posisi penting di tengah ya, kaumnya, ya, maka ini bukan yang menjadi tujuan dari taklif tersebut. Ya, dipahami insyaallah ya. Kenapa kok ada orang kafir yang dikasih? Tujuannya untuk kemaslahatan kaum muslimin. Ya, adapun yang baru-baru masuk Islam, ya, diberikan harta tujuannya untuk ya, maslahat mereka sehingga semakin kuat di dalam berpegang dengan Islam. Dan kita mungkin ya mendengar pada kisah perang Hunain. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada kaum muslimin pada perang Hunain, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pemberian yang demikian luar biasa ya kepada beberapa pemuka Arab. Baik, ya. Sampai sebagian mereka mengatakan Muhammad ya sallallahu alaihi wasallam memberi dan pemberian orang yang tidak takut miskin. Ya, satu orang ada yang diberi 100 ekor. Ya. Onta, ya, karena suku-suku pedalaman yang mereka berupaya untuk menyerang kaum muslimin pada perang Hunain tersebut, mereka membawa seluruh harta mereka, termasuk anak istri mereka, supaya tidak lagi berpikir kampung halaman, ya, perangnya habis-habisan. Ya, harta ghanimah yang demikian banyak, ya, dan Nabi memberikan ya pemberian yang demikian banyak kepada suku-suku Arab itu. Sementara di situ Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memberi apa-apa kepada Ansor, ya, kepada kaum Ansor. Ya, sampai kemudian sebagian daripada pemuda Ansor ada yang nyeletuk. Ya, Rasulullah sudah ketemu dengan saudara-saudaranya lupa dengan kita. Ya. Jadi diingat ini bukan dari para pemuka Ansor ucapan tersebut, tapi dari sebagian pemuda. Ketika sampai ucapan ini kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau kumpulkan kaum Ansor. Ya. Kemudian beliau memberikan wasiat yang demikian mendalam, ya, dengan mengatakan yang makna dek kalau beliau bahas sungguhnya kalian, ya, di sisiku, ya, seperti pakaian dalam, sedangkan mereka di sisiku seperti pakaian luar. Ya, pakaian dalam itu kan yang paling melekat dengan tubuh. Ya. Dan di antara kalian telah berkata demikian dan demikian. Ya. Kemudian ya, setelah itu Nabi nyatakan, tidakkah kalian ridho untuk mereka pulang dengan onta-onta, ya, domba-domba, ya, sementara kalian pulang bersama Rasulullah. Ya, setelah sebelumnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya menyebutkan kepada mereka, mungkin kalian akan berkata, bukankah engkau wahai Nabi ya terusir ya dari kaummu, kemudian kami yang menolongnya. Ya, maka aku katakan iya. Tetapi ingat pula, bukankah kalian ya dahulu dalam keadaan sesat, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk dengan sebab aku. Nah, ketika mendengar nasihat Nabi yang demikian dalam tersebut, semua ya dari kaum Ansar menangis sampai kemudian mengatakan, ya, kami ridho untuk ya mereka pulang bersama dengan harta-harta itu, sedangkan kita pulang bersama dengan ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dari sini kita melihat bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam betul-betul memperhatikan ya terkait dengan pemberian harta ini kepada orang-orang yang harta itu akan memberi manfaat ya kepada mereka untuk semakin yakni bersemangat di dalam berislam. Ya, sementara mereka orang-orang yang sudah kuat keimanannya, kuat keislamannya, ya tidak akan yakni terpengaruh dengan masalah harta ini. Ya, karena ya sudah diketahui tentang kejujuran iman mereka untuk yakni berpegang dengan Islam ini. Ini semua sekali lagi masuk dalam cakupan memposisikan manusia sesuai dengan posisi yang semestinya. Kemudian berikutnya, wa kadzalika ya mukhatabatu zaujati wal auladi as-sighari bil khitabil laiki bihim alladhi fihi dastuhum wa idkhalu as-sururi alaihim. Demikian pula di dalam berbicara kepada istri, demikian juga kepada anak-anak kecil dengan pembicaraan yang layak, yang sesuai dengan keadaan mereka. Alladhi fihi bastum, yang dalam pembicaraan itu akan yakni membuahkan kelapangan hati mereka, ya. Wa idkhalus sururi alaihim, dan masuknya kegembiraan kepada mereka. Ya. Tapi ini perkara yang ya, perlu untuk diperhatikan oleh kita semua, ya, para suami secara khusus yang sudah memiliki istri, demikian juga para calon suami, ya, agar keluarga kita, ya, itu merasa senang berbincang-bincang dengan kita, karena mungkin saja ada tipe orang yang keluarganya saja nggak senang untuk ya berbincang-bincang dengannya, ya, karena bisa jadi ya sifat kaku yang ada pada pribadi orang tadi, ya, atau dari sisi yang lain kurang mau tahu dengan ya kepentingan pihak lain. Ya, untuk kita semua menyadari bahwa masing-masing pihak memiliki hak dan memiliki kewajiban. Dan setiap pihak tertuntut untuk menjalankannya sehingga berimbang dalam kehidupan, yakni muamalah, ya, kita dengan orang lain, baik itu suami dengan istri ataupun orang tua dengan anak-anak. Ya, jadi diupayakan untuk adanya suasana yang menyenangkan di dalam rumah, ya, diantaranya adalah dengan berupaya untuk, ya, berbicara dengan anggota, ya, keluarga ini dengan pembicaraan-pembicaraan yang akan bisa, ya, melapangkan hati mereka, menyenangkan mereka. Ya, dan tentu semua kita paham bahwa bukan berarti, ya, keluar dari lisan kita ungkapan-ungkapan yang merupakan kedustaan, tidak demikian. Ya, tetapi, ya, tunjukkan, ya, yakni sikap perhatian kita terhadap anggota keluarga kita, ya, termasuk dalamnya, yakni menyempatkan adanya kesempatan untuk berbincang-bincang dalam keluarga yang akan mewujudkan kedekatan, kerekatan di antara satu dengan yang lainnya. Ya, nah, mungkin ada, ya, di antara sebagian rumah anak itu mau bicara ke orang tuanya takut. Ya. Ya, seorang istri mau bicara kepada suaminya takut. Ya. Ini jangan sampai terjadi yang demikian. Kemudian wa kadzalika min tanzilin nas manazilahum an tuj'al al-wadha'ifud-diniyyatu wad-dunyawiyyatu wal-mumtazijatu minhuma lil-akfa'i al-mutamayyizina alladhina yafdhuluna ghayrahum fi wilayati tilkal wadhifa. Demikian pula termasuk di antara wujud memposisikan manusia sebagai pada posisi yang semestinya adalah diletakkannya, ya, tugas-tugas yang sifatnya keagamaan ataupun dunia ataupun yang mencakup keduanya, ini, ya, di situ tercampur antara hal yang sifatnya duniawiyah dan agama, ya, untuk diposisikan, diletakkan pada orang-orang yang al-akfa, yakni yang memang memiliki keahlian di bidangnya tersebut. Al-mutamayyizin, ya, yang memiliki keistimewaan, kelebihan, ya, dibandingkan yang lainnya. Karena setiap orang wajib memiliki kemampuan yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Ya, ada orang yang diberikan yakni kelebihan dalam lisan. Ada yang sebagiannya kelebihan dalam anggota badan yang lain, dapat tantangan misalnya. Ya. Kemudian ada tipe orang yang, ya, yakni sering mengeluarkan, ya, pendapat-pendapat yang jitu dan bagus, yang seperti itu. Taib, ya, sehingga termasuk dari wujud memposisikan manusia yang semestinya tadi, ya, diposisikan mereka pada tugas-tugas yang masing-masingnya membidanginya. Ya. Ini tentu kita insya Allah memahami sebagaimana tentunya dalam misalnya sebuah perusahaan, ya, kan ada pada saat pembukaan lowongan, ya, disebutkan bidang-bidang kerja yang itu butuh tenaga, kemudian ada persyaratannya sesuai dengan keahliannya, kemudian, ya, sebagian, ya, perusahaan malah mempersyaratkan ada pengalaman kerja, ya, seperti itu. Semua itu, ya, sebagai wujud upaya untuk bagaimana terwujud kemaslahatan dengan memposisikan masing-masing sesuai dengan posisi yang tepat. Ya, seperti itu. Baik. Kemudian kata beliau, فَمَعْلُمٌ أَنَّ وِلَايَةَ الْمُلْكِ أَنَّ الْوَاجِبَ فِيهَا خُسُوسًا وَفِي غَيْرِهَا عُمُومًا مُشَاوَرَةُ أَهْلِ الْحَلِّ وَالْأَقْدِي فِي تَوْلِيَةِ مَنْ يَسْلُهُ لَهُ مَنْ يَسْلُهُ لَهَا مِمَّنْ جَمَعَ بَيْنَ الْقُوَّةِ وَالشَّجَاعَةِ وَالْحِلْمِ وَمَعْرِفَةِ السِّيَاسَةِ الدَّاخِلِيَّةِ وَالْخَارِجِيَّةِ ومن له القوة الكافية لتنفيذ العدل وإيصال الحقوق إلى أهلها وردع الظلمة والمجرمين وغير ذلك مما يدخل في الولاية. Sebagaimana diketahui, ya, terkait dengan wilayatul mulk, yakni kekuasaan yang sifatnya, ya, pemimpin terdepan, ya, raja, penguasa, yang wajib, ya, terkait dengan wilayah ini, kekuasaan ini secara khusus, ya, ketika hendak diposisikan siapa yang pantas untuk menjadi raja. Wa fi ghairiha umuman, dan pada tugas-tugas yang lain secara umum, ya, adalah musyawaratu ahli al-hali wal aqdi, adanya musyawarah, ya, ahlul halli wal aqdi, yakni orang-orang yang yakni memiliki keistimewaan, ya, di dalam sisi pandangan baik itu diniyah maupun dunyawiyah. Ini ahlul halli wal aqdi, ya, untuk mereka bermusyawarah menetapkan siapa yang layak untuk menjadi, ya, pemimpin tersebut. Baik. Nah, dari sini kita mengetahui, ya, fatalnya ketika urusan penyerahan, urusan menunjukkan kepemimpinan ini diserahkan kepada rakyat yang dengan segala keadaan yang ada pada mereka, ya, itu memberi peluang untuk naiknya orang-orang yang memiliki niat jahat, ya, terhadap mereka. Ya. Kita tahu suara seorang profesor sama dengan suara satu orang tukang beca, kan seperti itu. Ya, suaranya kiai sama dengan suara satu orang preman, kan sama aja seperti itu, ya. Ya. Beda halnya ketika yang memusyawarahkan adalah orang-orang pilihan, baik dari sisi, yakni mereka kelebihan dari sisi dinia sehingga bisa melihat, memandang, ya, siapa yang pantas untuk memimpin negeri. Demikian pula dari sisi tinjauan kelayakan, ya, ilmu-ilmu, ya, duniawiyah. Oleh karena itu, sebagai misal, ya, kita tahu seperti kerajaan Saudiyah, ya, itu bentuknya kerajaan. Tidak ada di sana istilahnya apa, pemilu. Ya. Untuk ditunjuk siapa, ya, yang akan, ya, ini menggantikan yang sekarang menjadi raja dan sebagaimana yang sebelum-sebelumnya begitu, untuk diposisikan sebagai putra mahkota, ya, itu melalui seleksi. Jadi dari pihak kerajaan, selama ini keluarga besar kerajaan, ya, menyodorkan calon-calon yang kemudian dilihat pada masing-masingnya siapa yang pantas untuk meneruskannya. Oleh karena itu kalau kita lihat, ya, kalau umumnya kan kalau raja nanti yang akan menggantikan anaknya, ya, begitu. Kalau di sana tidak, ya, bisa jadi adiknya, ya, bisa jadi anaknya. Yang terpenting nama ini yang memang memiliki kemampuan, ya, untuk bisa bagaimana, ya, ini terwujud kemaslahatan, ya, ketika dia menjadi pemimpin ini. Dikatakan di sini mimman jama bainal quwwati wasyaja'ati wal hilm, yakni untuk dipilih siapa orang yang terkumpul pada dirinya, ya, kekuatan, keberanian dan kelembutan. Kekuatan, keberanian dan kelembutan. Kemudian juga ma'rifati siyasati ad-dakhiliyah wal kharijiyah, memiliki pemahaman tentang perpolitikan, ya. Nah, ya. Kaitannya dengan permasalahan intern, ya, dalam negeri, demikian juga keterkaitan dengan hubungan luar negeri. Ya, punya pemahaman yang bagus tentang ini. Wa man lahul quwwatul kafiyah, demikian juga dipilih orang yang memiliki kekuatan yang cukup li tanfidil adl, untuk terwujudnya keadilan. Ya. Kemudian wa isalil huquqi ila ahliha, dan untuk sampainya hak-hak kepada orang yang berhak untuk mendapatkannya. Jadi pilih pemimpin yang bisa mewujudkan ini, yakni ya keadilan bagi rakyatnya. Kemudian warad az-zalamati wal mujrimin, dan pemimpin yang sanggup untuk bisa menghentikan ya pihak-pihak yang berbuat zalim, pihak-pihak yang berbuat kejahatan. Ya, wa ghairi dzalik mimma yadkhulu fil wilayah, dan hal-hal yang lainnya yang masuk dari perkara-perkara ya kekuasaan ini. Oleh karena itu sekali tidak sembarangan dalam hal ini untuk seorang ya menempati posisi sebagai pemimpin sebuah negeri. Ya. Ya. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah ya ditanya oleh seorang Arabi ya, dalam Sahih Al-Bukhari, ya, ya Rasulullah, mata sah, wahai Rasulullah, kapan ya kiamat itu terjadi? Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu sedang menyampaikan pengajaran, beliau terdiam, ya, yakni beliau tetap melanjutkan pembicaraan beliau, sehingga sebagian yang mendengar orang ini bertanya mengatakan, Rasulullah tidak mendengar, tidak mendengar pertanyaan ini. Ya, ternyata setelah beliau sallallahu alaihi wasallam menyampaikan apa yang beliau hendak sampaikan, beliau bertanya, siapa tadi yang bertanya tentang kiamat? Saya Rasulullah. Ya, kemudian Nabi mengatakan, ya, idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadiris sa'ah. Kalau sebuah urusan itu sudah diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kiamat, tunggulah kehancurannya. Ya. Jadi ini ya sebuah yakni prinsip yang sangat penting dalam dasar, kalau sebuah urusan diserahkan kepada yang bukan ya ahlinya, maka itulah awal dan merupakan tanda kehancuran. Karena kita mendapati ya dengan sistem yang ada ini, bagaimana seorang artis ya itu bisa menjadi pemimpin, ya, dalam keadaan yang kita tahu bagaimana akhlaknya. Ya, belum lagi yang digeluti selama ini, yakni ya, berusaha untuk menampilkan yang itu bukan jati dirinya, kan begitu artisnya, seperti itu. Ya, sehingga dari sisi kejujuran sudah dipertanyakan, ya, bagaimana lagi nanti bisa mewujudkan yakni upaya-upaya untuk ya berbuat adil terhadap masyarakatnya. Ya. Kita selanjutnya sedikit. Wa kadzalika wilayatul qada'i yukhtaru laha al-a'lamu bisyari'i wal waqi'i wal afdalu fi dinihi wa aqrihi wa sifatihi al-hamidah. Demikian pula ya kaitannya dengan kekuasaan al-qada', yakni kehakiman. Ya. Maka dipilih untuk tugas ini yang paling berilmu tentang syariat dan tentang waqi', tentang realita. Ya, paling berilmu tentang syariat ini didahulukan. Ya. Karena tentu kita mengetahui di sebuah negeri Islam yang dikedepankan yakni yang paling berilmu tentang hukum syariat, bukan hukum positif. Ya, seperti itu. Kemudian al-afdalu fi dinihi wa aqlihi wa sifatihi al-hamidah. Yang paling utama ya dalam agamanya, akalnya, juga sifat-sifat terpujinya. Ya, oleh karena itu kita ya, mendapati bagaimana ya para ulama ya dengan keilmuan mereka ya karena melihat sisi maslahat yang dipandang oleh mereka akan terwujud dengan mereka menerima ya tawaran kedudukan itu, maka mereka pun mendudukinya. Seperti Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, beliau dikenal sebagai Qadi Qudat Mesir, ya, hakim agung, ya, ya, demikian pula, ya, yang lainnya dari para ulama. Dan sebagian, ya, ada yang menolak untuk menerima jabatan ini, ya, termasuk diantaranya Al-Imam Ibn Utsaimin rahimahullah. Tentang ilmu syar'i tidak dipertanyakan, ya, tentang bagaimana, ya, yakni keagamaan beliau, ini adab akhlak dan sebagainya tidak dipertanyakan lagi. Tetapi beliau memandang, ya, yang beliau pandang lebih besar maslahatnya untuk beliau tetap mengajar di masjid. Baik. Ya. Jadi itu karena sekali lagi dari sisi pribadi beliau memandang, ya, terkait dengan mana yang lebih maslahat untuk diri beliau. Wallahu ta'ala alam. Ini yang kita pelajari. Alahu kalau tambahannya banyak. Subhanakum bihamdik. Asyadu an la ilaha ila anta astaghfiruka. Terkait dengan aturan grup, ya. Dan ya tentunya pada perkara-perkara yang lainnya berlaku al-muslimu ala syurutihim, ya, al-muslimun ala syurutihim, orang-orang muslim itu sesuai dengan syarat-syarat mereka. Sehingga ketika ada sebuah grup di dalam ini, grup, ya, intern perusahaan ini ataupun grup-grup yang lainnya, di itu ada aturan, maka, ya, siapa saja yang masuk dalam, ya, grup tersebut, ya, sesuai dengan kesepakatan yang ada, hendaknya mengikuti, ya, aturan yang ada di situ, ya, karena ini sebagai bentuk, ya, ini melaksanakan apa yang menjadi kesepakatan. Jadi sini kan gambarannya dalam grup HP, ya, ada program hapus pesan dengan inisiatif sendiri. Settingan hapus pesan tidak berfungsi dan efeknya apabila ada salah satu anggota grup, ya, pada saat WhatsApp ke grup salah ketik dan dihapus, tapi ada satu anggota, ya, yang disetting tidak terhapus, tidak bisa gitu, tidak bisa terhapus semua. Nah, ya, intinya apa yang menjadi, ya, ini aturan, ya, dalam grup ini, grup WA ataupun aturan-aturan yang lainnya yang sifatnya untuk terwujud kemaslahatan, maka hendaknya semua yang masuk dalam dalam keanggotaan, ya, memenuhi aturan-aturan yang telah disepakati, ya, termasuk misalnya dalam kita hidup bermasyarakat mungkin ada kait contoh misalnya mujtama salafin di sini, ya. Ada aturan tidur siang bagi anak-anak, ya. Maka setiap rumah berupaya untuk bagaimana mengkondisikan anaknya pada jam-jam istirahat tersebut, ya. Jangan kemudian, oh, saya punya sistem pendidikan sendiri, ya. Atau, ya, saya ingin tidak mengekang anak saya, ya, seperti itu. Nah, yang semisal ini akan memunculkan, ya, muskilah berikutnya, karena ketika ada, ya, satu orang yang bermasalah seperti ini, ya, masih akan membuahkan pada masalah-masalah yang lainnya, anaknya, ya, kemudian menular kepada yang lain dari anaknya ini. Kemudian jangan pula mengatakan, wah, ya, kampung juga ini kan kampung-kampungan, ya, bukan kampung tenanan, ya, tujuannya apa, ya, ingin tidak terikat, ingin tidak, ya, diatur oleh orang lain. Sebenarnya cuma itu saja, ya, ingin tidak ada orang yang lain yang mengaturnya. Ini biasanya tipe orang-orang yang misal itu, yang dimanapun, ya, berada akan memunculkan muskilah, ya. Kenapa? Karena tidak siap untuk hidup bermasyarakat. Allahu ta'ala.